المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majlis yang sangat mulia, majlis yang tidak dimaukan dan diinginkan keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu majlis ilmu, majlis taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Azza wa Jal dan dengan karunia serta bantuan dan pertolongannya, kita kembali dibantu untuk mewujudkan ketaatan sekali lagi yang sangat tidak disukai keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban segala apa yang beliau miliki untuk menebar risalah, mengajarkan umat hamba Allah Azza wa Jalla dan membuka mata-mata yang telah dibutakan oleh kekufuran, kesyirikan dan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah. Beliau datang untuk membimbing kepada jalan ridhanya Allah Azza wa Jalla. Beliau datang ke tengah umat ini untuk memperjelas dan juga memandu serta membimbing jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau datang untuk memperingatkan hamba Allah atas segala apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, jalan yang akan mengantarkannya kepada neraka yang menyala, na'udzubillahi min dzalik. Beliau datang untuk kemudian mengajarkan umat ini atau hamba Allah Azza wa Jalla agar mengerti tugas-tugasnya di kehidupan dunia ini, dan agar manusia ini mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidupnya dan hikmah manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau datang alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan dan keterangan tentang Allah Azza wa Jalla sebagai segala-galanya di dalam hidup, yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur, yang membagikan rezeki, yang menghidupkan. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyampaikan semuanya itu agar manusia atau hamba ini mengetahui kekuasaan tunggal adalah miliknya Allah Azza wa Jalla, agar manusia itu tahu pengaturan hidup di alam ini tunggal dia Allah Azza wa Jalla yang berbuat, agar manusia ini tahu bahwa segala apa yang terjadi di alam ini merupakan aturan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini tahu bahwa segala yang terkait dengan kebahagiaan yang akan diraih, kesenangan dan ketenteraman yang akan didapatkan, atau malapetaka yang dia khawatirkan dan wanti-wanti untuk terjadinya di dalam hidup, semuanya ada dalam keputusan Allah Azza wa Jalla, ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umat atau hamba ini bahwa dia Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat tempat menggantungkan hidup, satu-satunya zat yang pantas untuk diarahkan semua bentuk pengabdian, ketaatan dan ibadah kita. Dia datang alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan ilmu tauhid dan menjelaskan pula tentang besarnya dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Beliau datang untuk mengangkat martabat manusia agar menjadi manusia yang merdeka, manusia yang terhormat, manusia yang mulia di saat mereka hanya patuh kepada Rabbul Ibad, kepada Rabbnya hamba ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau datang untuk kemudian mendongkrak kemuliaan manusia di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan seluruh makhluk ini, terlebih khusus orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau datang ingin menjelaskan bahwa kemuliaan itu datang dari Allah dan pemiliknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Alaihi salatu wassalam. Beliau datang, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar manusia ini beribadah kepada Allah dalam kondisi lurus di saat dia mengilmui Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah Azza wa Jalla maha penyayang, Allah Azza wa Jalla maha pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala maha meridai, Allah Azza wa Jalla mencintai, Allah Azza wa Jalla marah. Semuanya ini adalah penjelasan dan keterangan yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau datang alaihi salatu wassalam untuk kemudian membantu dan membimbing umat ini agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dan agar selamat dari hukuman dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari apa yang beliau jelaskan dalam kedatangan beliau alaihi salatu wassalam dengan wahyu Allah Azza wa Jalla bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Sebagaimana dalam pertemuan yang telah lewat kita telah menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ridha dan memiliki sifat cinta, kecintaan Allah terhadap hambanya. Ma'asyiral muslimin, kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya melebihi kasih sayang hamba itu pada diri-diri mereka. Pada malam hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala marah dan murka. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Fatih ayat 6, Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' wa ghadiballahu 'alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan Allah mengazab munafikin, menyiksa orang-orang yang munafikin, punya jiwa kemunafikan yang ada pada dirinya. Munafik atau nifak itu ada dua bentuknya. Pertama, disebut dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqad atau nifak yang akan mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Bagaimana itu? Nifak i'tiqadi ini adalah izhar, menampakkan keislamannya, namun menyembunyikan kekafirannya. Ini definisi dari nifaq i'tiqadi. Yang kedua, nifaq amali. Nifaq amali yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nifaq amali inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya, ayatul munafiki thalath, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza hadatsa kadzab, apabila dia berbicara, bercerita, dia berdusta. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara atau dia bercerita atau menyampaikan sesuatu, kadzaba, dia berdusta, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kedustaan merupakan sifatnya. Ketika ingin melariskan jualannya, dia harus berdusta. Ketika ingin diterima ucapannya dan omongannya, dia harus berdusta. Dia tidak ada kejujuran, barakallahu fikum, kecuali di tempat-tempat tertentu yang akan menguntungkannya. Bila kejujuran itu tidak menguntungkannya, maka senjata kedustaan yang dilakukan dan diperalat, dipakai kemudian sebagai senjata untuk meraih keuntungan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ketahuilah, tidak akan pernah beruntung orang melalui kedustaan, barakallahu fikum. Karena al-kadzib, kedustaan itu akan menyebabkan keragu-raguan, akan menyebabkan ketidaktenangan dan ketidaktenteraman. Tidak akan pernah bahagia orang yang melakukan kedustaan, barakallahu fikum. Mau diterima ucapannya, harus berdusta. Mau kemudian melariskan jualannya, harus berdusta. Mau menampilkan dirinya seolah-olah terbaik, harus dengan melalui pintu dusta. Maka itu merupakan ciri munafik, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak boleh terjadi pada diri orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwa Allah memiliki sifat marah bagi orang yang punya jiwa nifaq, yaitu jiwa kemunafikan. Bila berbicara, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dia berdusta. Yang kedua, wa idza akhlafa, apabila dia berjanji, selalu ingkar janji, senang dan suka mengingkari janjinya. Dia membikin-bikin alasan untuk kemudian mengingkari janjinya. Dia membikin-bikin dalih untuk kemudian mengingkari janjinya, bahwa ini adalah sifat nifaq yang ada pada diri seseorang. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah, dia berkhianat, mengkhianati kepercayaan tersebut, barakallahu fikum. Seorang pemimpin, baik dalam instansi tertentu atau pemimpin di dalam negeri kita ini, akan bisa terjatuh dalam amanah atau melanggar amanah. Atau mungkin dia sebagai seorang da'i atau pimpinan pondok pesantren akan bisa terjatuh dalam jiwa nifaq apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah itu, barakallahu fikum. Kita sebagai seorang kedua orang tua, bisa diberikan amanah oleh Allah Azza wa Jalla, putra dan putri, kita tidak memperhatikan agamanya, kita tidak memperhatikan perilakunya, kita tidak memperhatikan ibadahnya, kita tidak memperhatikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini termasuk orang yang berkhianat di dalam amanah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tiga sifat ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ditambah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma, di antaranya yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia dialog, apabila dia berdebat, dia selalu melampaui batas, menzalimi orang yang bersamanya dialog, berbuat jahat, menjatuhkan, mencela, mencerca, barakallahu fikum. Wa idza khasama fajara, apabila dia berdialog atau dia berdebat, dia selalu melampaui batas, menyakiti, menzalimi, mencerca, menjatuhkan lawan debatnya. Ini adalah sifat-sifat kemunafikan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, empat sifat nifaq ini disebut dengan nifaqun amali, nifaq yang tidak mengeluarkan pelakunya dari dosa, dari Islam, tetapi termasuk dalam dosa besar. Tidak boleh seorang muslim, muslimah berperilaku dan berakhlak dengannya. Baik munafik i'tiqadi atau munafik amali, kedua-duanya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, kedua-duanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam barakallahu fikum firman-Nya dalam hadis qudsi, innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba kitaban indahu fawqal arsy, sesungguhnya Allah menulis tulisan catatan di sisinya di atas arsy. Kemudian Allah mengatakan, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan ini tidak akan didapatkan pada diri manusia. Apabila seorang sudah marah, maka yang ada adalah pelampiasan kemarahannya, barakallahu fikum. Apalagi kalau yang disinggung itu adalah kepribadiannya, apalagi kalau yang disakiti itu adalah jiwanya, maka yang ada adalah pelampiasan marah, barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla sangat penyayang kepada hambanya, dan kasih sayangnya mendahului murka dan marahnya. Bagaimana itu ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan? Siapapun yang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah Azza wa Jalla tidak segera memberikan hukuman kepadanya, menjatuhkan vonisan siksaannya, tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan peluang dan membukakan pintu untuk dia mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaupun sekiranya seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla 50 tahun dari umurnya, 50 tahun dari umurnya, ma'asyiral muslimin, sebentar lagi dia harus menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia membuka setelah itu pintu taubat, pintu untuk mencari ampunan Allah Azza wa Jalla. Dua kemungkinan, barakallahu fikum. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dengan taubatnya itu semua dosa-dosa yang dilakukan dan dikerjakan. Yang kedua, ada kaitannya dosa yang itu bersama manusia. Barakallahu fikum, ditangguhkan pengampunannya sampai dia mendatangi orang yang pernah disakitinya, orang yang pernah dizaliminya, orang yang pernah dicelanya, orang yang pernah ditudingnya, orang yang pernah diambil haknya atau diinjak-injak martabatnya. Dia harus mendatanginya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Namun dibukakannya pintu taubat oleh Allah Azza wa Jalla selebar-lebarnya bagi hamba ini, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang mendahului marah dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, termasuk barisan orang-orang yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan dimurkainya serta dilaknat dan dikutuknya adalah al-musyrikin wal musyrikat. Musyrikin laki-laki ataupun musyrikat wanita yang melakukan kesyirikan, laki-laki ataupun wanita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, seperti yang telah kita sampaikan berulang-ulang, bahwa dosa yang paling besar pengerusakannya dan kerusakannya, dosa yang paling tinggi mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang menyebabkan turunnya azab, gempa bumi, kemudian tanah longsor, tsunami yang paling besar pengundangnya adalah dosa disekutukannya Allah Azza wa Jalla dengan selainnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin kita akan bertanya, mungkinkah orang-orang Islam melakukan kesyirikan? Maka jawabannya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan dan menerangkan, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al-Yahud wal-Nasara. Qala faman, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkinkah orang Islam itu terjatuh dalam kesyirikan? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, memberikan jawaban, benar-benar kalian wahai umatku akan meniru, akan mengikuti langkah kehidupan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Kalian akan meniru mereka, kalian akan mirip seperti mereka. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara yang kita akan tiru, yang akan ada kemiripan bersama mereka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la takumus sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak akan terjadi hari kiamat ini sampai kemudian umatku mengikuti perilaku dan tata cara hidup kaum musyrikin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tidak akan terjadi hari kiamat ini sampai kemudian sekelompok dari umatku menyembah berhala-berhala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jawaban dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa akan terjadi di tengah umat ini peniruan perbuatan orang-orang musyrik di masa yang silam. Kita tidak mengenal di kehidupan jahiliyah kecuali lambang kekufuran dan kesyirikan. Bagaimana lambangnya? Bagaimana penampilan kesyirikan di saat itu? Ada kuburan yang diagungkan oleh mereka, tempat mereka mengundi nasib, tempat mereka kemudian menggantungkan nasibnya, tempat mereka mencari berkah, tempat mereka i'tikaf, tempat mereka meminta. Kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam, penampilan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan dan diperbuat. Kedua contoh, bahwa orang-orang jahiliyah itu sangat gandrung terhadap para dukun dan para normal untuk kemudian bertanya tentang nasibnya, untuk kemudian bertanya tentang bagaimana apa yang dilakukan dan diperbuat, sampai kemudian bertanya persoalan perkara-perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Penampilan kaum musyrikin di masa yang silam, mereka membawa jimat-jimat. Ada jimat kekebalan, ada jimat untuk kemudian bisa mengundang hasrat atau cintanya wanita atau bencinya wanita. Ada jimat barakallahu fikum yang dipakai sebagai pelindung, penjaga dalam perjalanan. Ini adalah gambaran apa yang terjadi di tengah-tengah kaum musyrikin di masa yang silam. Rahimani wa rahimakumullah. Kaum musyrikin juga mereka menggantungkan diri kepada pohon-pohon, mencari berkahnya, mencari barakallahu fikum bantuannya pohon tersebut, dengan menggantungkan pedang-pedang mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari bentuk penampilan hidup kaum musyrikin di masa yang silam. Kita disuruh untuk berziarah kubur, iya, tetapi kita dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadikan kuburannya id, tempat berkumpul setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Nabi kita alaihi salatu wassalam melarang untuk kemudian melakukan itu di kuburan beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana lagi boleh untuk kita lakukan pada kuburan-kuburan yang lain? Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, di saat orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, disebabkan karena apabila mati di tengah orang-orang soleh mereka, mereka jadikan kuburan orang soleh itu sebagai masjid. Apa maknanya barakallahu fikum? Menjadikan kuburan sebagai masjid memiliki makna-makna. Pertama adalah menjadikan kuburan itu tempat berdoa, maka ini menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Dilarang oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana kaitannya dengan ziarah kubur? Iya, kita disyariatkan ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kuburan itu selesai, bukan kemudian kuburan tempat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah ke kuburan, kemudian beliau mendoakan bagi penghuni kuburan, assalamu alaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Rasulullah berdoa, setelah itu balik. Tidak kemudian berdoa kepada Allah di kuburan. Ini artinya menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan hal itu. Makna yang kedua, bahwa menjadikan kuburan itu sebagai masjid, yaitu membangun bangunan masjid di atas kuburan, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu jiwa-jiwa menganggap kuburan punya nilai mitos harus dibuang jauh-jauh. Mereka adalah orang yang berada dalam kehidupan alam tersendiri yang tidak pernah ada hubungan kontak dengan orang yang ada di alam dunia. Bukankah engkau yang memandikannya? Bukankah manusia yang hidup yang mengkafaninya? Bukankah yang mengantarkannya jenazahnya lalu menguruknya adalah orang-orang hidup? Maksudnya bahwa dia tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan untuk berbuat, tapi setelah dia masuk ke liang lahat lalu kemudian punya keajaiban di dalam hidup, bisa menjadi penolong terhadap orang yang hidup, bisa menjadi tempat menggantungkan diri orang yang hidup. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal bagi manusia yang berakal, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Penampilan kesyirikan kaum musyrikin di masa yang silam, pengagungannya terhadap kuburan-kuburan. Rasulullah alaihi salatu wassalam datang ke tengah kita memerangi praktik orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang kemudian melampaui batas di dalam mensikapi orang-orang baik di tengah mereka, sampai mereka menjadikan kuburan orang-orang baik mereka menjadi masjid. Maka tidak boleh terjadi di tengah orang-orang Islam hal itu. Dan tentunya kita berharap semoga negeri kita Sumbawa atau NTB secara umum bersih dari praktik-praktik seperti ini, mensikapi orang soleh sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak boleh keluar dari bimbingan Al-Quran dan sunnah. Di saat keluar dari bimbingannya, maka akan terjatuh di dalam dosa yang paling besar. Orang-orang atau pertama kali umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terjatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan disebabkan karena gambar-gambar dan patung-patung orang soleh. Mereka gambar orang-orang soleh itu, mereka bikin patungnya para pahlawan-pahlawan dengan kesolehannya itu. Maka Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, di saat meninggal orang-orang baik di tengah mereka, satu, kedua, ilmu dilupakan, ditinggalkan ilmu agama tersebut, gambar-gambar itu menjadi sesembahan selain Allah. Tidak boleh ada kemudian membawa gambar seseorang lalu dia berkeyakinan akan bisa memeliharanya, melindunginya di perjalanannya, di lautan, melariskan jualan. Ini adalah praktik hidupnya orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Tidak boleh ada pada orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ada patung-patung seseorang. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan sekarang menjadi monumen sejarah. Namun suatu saat, di saat cucu dan cicit kita tidak lagi mengenal agama, lalu kemudian patung-patung itu menjadi sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mari kita mengawali hidup ini untuk kemudian membebaskan diri dari dosa yang paling besar di kehidupan dunia ini, pengundang murka Allah Azza wa Jalla dan pengundang musibah yang paling tinggi, yaitu menyelamatkan diri dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya sudah menyebutkan berbagai macam bentuk penampilan kesyirikan di masa orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau kemudian ada orang bertanya, mungkinkah orang Islam terjatuh di dalam kesyirikan? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan jawaban akan terjadi di tengah umatnya sikap meniru kemudian berbuat sebagaimana orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani ma'asyiral muslimin yang saya hormati, termasuk orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jal, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah, adh-dhannina billahi dhannasau, orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana berburuk sangkanya kepada Allah? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bentuk buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menolong agamanya. Allah tidak akan meninggikan kalimatnya. Allah Azza wa Jalla akan menguasakan ahlul batil, ahli kebatilan terhadap ahlul haq, orang-orang yang menempuh kebenaran. Termasuk perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, seseorang menyangka buruk dan jelek kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan menolong agamanya. Allah tidak akan meninggikan kalimatnya. Allah akan menguasakan ahlul batil, orang-orang yang berjalan di atas kebatilan, berkuasa kepada ahlul haq. Ini termasuk su'udzan kepada Allah Azza wa Jalla. Berburuk sangka. Karena tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bahwa kebatilan dan ahlul batil itu menguasai kebenaran. Tidak. Yang ada adalah sebaliknya. Ahlul haq itulah yang selalu menang. Dan ahlul haq itulah yang selalu menjaya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak melalui majlis ini ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita ingin lepas dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Berarti kita harus membebaskan diri dari sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, kita ingin lepas dari murkanya Allah Azza wa Jalla. Berarti kita belajar hidup untuk bisa bebas dari perbuatan yang itu menjurus kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita, pemimpin kita di negeri ini, secara khusus di daerah Sumbawa ini dan rakyatnya, Allah Azza wa Jalla membebaskan dari marah dan murkanya dengan barakallahu fikum kembali mencabut akar-akar kesyirikan dan penampilan-penampilan kemunafikan. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita sebagai orang-orang Islam dan juga mengarahkan kita untuk mau belajar agama Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kita kepada ilmu kemurnian agamanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.